Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah masuk ke dalam bagian akhir dari kitab Syarah Nawaqidul Islam ini. Ini setelah Syekh berbicara bahwa tidak ada uzur bagi orang yang tidak mengamalkan tauhid walaupun dia telah mengetahuinya, atau tidak ada uzur pula bagi orang yang mengamalkan tauhid namun dia tidak memahami dan meyakini tauhid tersebut. Jadi uzur itu diberikan kepada orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap beriman. Adapun bagi orang yang tidak mengamalkan tauhid, ya, walaupun dia telah mengetahuinya dengan alasan-alasan dunia, karena takut kehilangan jabatan, takut kehilangan dunia, maka yang demikian tidaklah diberikan uzur. Demikian juga orang yang mengamalkan tauhid tapi tidak meyakini, ya. Ini juga tidak diberikan uzur karena keadaan mereka sama seperti kaum munafikin yang secara zahir mereka mengamalkan tauhid namun di dalam hati mereka, ya, mereka menyimpan kekufuran. Kemudian beliau meminta kita untuk memperhatikan, ya, dua ayat. Jadi ini masih nukilan dari kitab Kasyfus Syubhat. Kata beliau, walakin alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Akan tetapi, hendaknya engkau memahami dua ayat dari kitabullah. Yang menunjukkan bahwa tidak ada uzur kecuali bagi orang yang diberikan, orang yang dipaksa. Kata beliau, awwalahuma qawluhu ta'ala la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang pertama, coba engkau perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-66, janganlah kalian meminta udzur karena sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini ada orang-orang yang beriman namun dia mengeluarkan suatu statement atau suatu ucapan kekufuran walaupun itu niatnya adalah untuk bercanda. Ya, walaupun niatnya hanya untuk bergurau saja namun Allah kafirkan. Coba perhatikan penjelasan beliau dalam Kasyfus Syubhat ini. فَإِذَا تَحَقَّقَتْ أَنَّ بَعْدَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ غَزَوْا الرُّومَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرُوا بِسَبَبِ كَلِمَةٍ قَالُوهَا عَلَى وَجْهِ الْمَزْهِ وَاللَّعْبِ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الَّذِي يَتَكَلَّمْ بِالْكُفْرِ أَوْ يَعْمَلْ بِهِ خَوْفًا مِنْ نَقْصِ مَالٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ مَضَارَّةً لِأَحَدٍ أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. Apabila telah tampak bahwa sebagian para sahabat, ya, mereka yang berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi bangsa Rom, bangsa Romawi, mereka menjadi kafir karena sebuah ucapan yang mereka ucapkan hanya sekedar untuk bercanda dan bermain-main saja. Lihat. Orang-orang yang memiliki kemuliaan terjatuh pada kekufuran hanya dengan satu ucapan untuk bercanda saja. Maka kata beliau, tabayyana laka annalladzina yatakallamu bil kufri aw ya'mal bihi khaufan min naqsil mal aw jah aw madaratan li ahad a'zam mimman yatakallam bi kalimatin yamzahu biha. Maka jelaslah bagimu bahwa orang yang mengucapkan suatu kalimat kufur atau melakukan sebuah kekufuran hanya karena, ya, alasannya hanya karena dia mengkhawatirkan kurang harta atau jatuhnya kedudukan dia atau untuk berbasa-basi dengan manusia, tentu orang yang semacam ini lebih parah daripada orang yang mengucapkan kata-kata kufur untuk bercanda saja. Ya, dalam keadaan dia bercanda. Ada dua orang. Yang satu mengucapkan kata-kata kufur hanya sekedar bercanda saja. Kemudian yang kedua, dia mengucapkan kata-kata kufur bukan bercanda, ya, Tapi dia mengatakannya karena kekhawatiran, takut kekurangan hartanya atau takut kehilangan jabatan dan alasan-alasan yang semisalnya. Maka kata Syekh Muhammad bin Wahab, ya, orang yang mengatakan atau melakukan suatu kekufuran karena takut kekurangan harta, takut kehilangan jabatan, atau untuk berbasa-basi dengan manusia, ini lebih parah daripada orang yang sekedar bercanda. Ya, orang yang bercanda dia tidak ingin untuk menghina atau apa namanya menganggap Islam itu rendah, dia hanya bercanda saja, tapi jatuh pada kekufuran. Maka ini kata Syekh, orang yang melakukan kekufuran atau mengucapkan satu kata-kata kufur ya karena kekhawatiran hilang hartanya atau hilang jabatannya atau sekedar untuk berbasa-basi di hadapan manusia, ini lebih parah daripada sekedar bercanda. Ya. Kemudian wal ayatu tsaniyah, yang kedua kata beliau, ayat yang kedua. Qauluhu ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim dzalika bi annahum mustahabbu al hayata ad-dunya 'ala al akhirah. Ayat yang kedua yang perlu Anda lihat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang di atas keimanan. Akan tetapi barang siapa yang dadanya lapang dengan kekufuran, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang demikian ini karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Ya. Jadi mereka, apa yang menyebabkan mereka melakukan kekufuran? Karena kecintaan mereka kepada dunia. Qala falam ya'dharillahu min ha'ula'i illa man ukrih ma'a kauni qalbihi mutmainnan bil iman. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan uzur kepada mereka kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imanih. Adapun yang selain mereka ini, selain orang-orang yang dipaksa, mereka telah kafir setelah keimanan mereka. Sawa'un fa'alahu khaufan aw mudaratan aw mashhata batnihi aw butunihi. Ya. Au mashhata biwatnihi. Ya. Sama saja kata beliau, apakah mereka mereka melakukannya itu ya, karena rasa takut atau untuk berbasa-basi atau kerakusan ya, atau ya kekhawatiran hilang ini masyah ini artinya apa? Kekhawatiran dia. Hilang negerinya. Au ahlihi, au ashirothi. Karena dia takut kehilangan negerinya. Atau takut kehilangan keluarganya. Atau dia takut kehilangan keluarganya. Atau hartanya. Au fa'alahu ala wajhil mazhi. Atau dia melakukan kekufuran itu. Ya, karena hanya sekedar bercanda saja. Au li ghairi dhalika minal aghrad. Atau karena tujuan-tujuan atau sebab-sebab lainnya, ya maka tidak ada udzur bagi mereka. Jadi mereka dikafirkan illal mukroh, kecuali orang yang dipaksa. Fal ayatu tadullu ala hadza min jihatain. Atau stop dulu sampai di sini ya. Illal mukroh. Ya. Maka barang siapa yang melakukan ini ya karena dia takut atau karena sekedar basa-basi atau kekhawatiran hilangnya negerinya atau keluarganya atau karib kerabat dan hartanya, atau dia melakukannya hanya sekedar bercanda atau dengan sebab-sebab lainnya ya selain dia dipaksa, maka orang-orang ini terjatuh pada kekufuran ya. Jadi yang diberikan uzur terhadap kekufuran ini adalah orang-orang yang dipaksa ya, adalah orang-orang yang dipaksa. Qala fal ayatu tadullu ala hadza min jihatain. Maka ayat-ayat ini ya menunjukkan bahwa yang diberikan uzur itu adalah orang yang dipaksa saja dari dua sisi. Yang pertama kata beliau, qauluhu illa man ukrih. firman Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dipaksa. Nah, ini jelas ya. Yang dikecualikan di sini adalah orang yang dipaksa. Falam yastatsnallahu taala illa al-muqrah. Maka Allah tidak mengecualikan di sini kecuali orang-orang yang dipaksa saja. Wa ma'lumun annal insana la yuqrah illa 'alal kalam awil fi'l. Dan sudah diketahui bahwa seseorang itu tidaklah bisa dipaksa kecuali dalam ucapan dan perbuatan saja. Keyakinannya enggak bisa dipaksa. Ya. Amal aqidatul qalbi fala yuqrah 'alaiha. Ya, ahadun. Fala yukrihu 'alaiha ahadun. Adapun akidah yang ada di dalam hati, maka tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya. Ya. Jadi di sini beliau ingin menegaskan bahwa orang yang dipaksa ya, dalam keadaan hatinya tetap berada dalam keimanan, maka dia tidak dikafirkan. Adapun orang yang melakukannya, melakukan kekufuran itu ya, dalam keadaan dia tidak dipaksa, hanya karena sekedar khawatir kehilangan harta atau sekedar bercanda saja, maka dia tetap dikafirkan. Ya. Kenapa? Karena orang itu hanya bisa dipaksa dalam melakukan ucapan dan perbuatan saja. Adapun keyakinan dalam hati, maka dia tidak bisa dipaksa sama sekali. Qala wasaniyatu, yang kedua. Qauluhu ta'ala dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Kemudian sisi yang kedua dari ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Fasarraha anna hadzal kufra wal 'adzaba lam yakun bisababil i'tiqad awil jahl aw bughd lid-din awil mahabbatil kufr wa innama sababuhu annahu lahu anna lahu fi dzalika haddan min hududid dunya fa atharahu 'alad-din. Maka di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas bahwa kekufuran dan azab yang terjadi pada diri mereka bukan karena sebab keyakinan mereka, bukan. Ya. Demikian juga bukan karena sebab kebodohan mereka atau karena sebab kebencian mereka terhadap agama atau kecintaan mereka kepada kekufuran, tidak. Mereka tidak mencintai kekufuran, mereka tidak meyakini kekufuran tersebut, mereka tidak bodoh terhadap kekufuran tersebut. Hanya saja sebabnya kenapa mereka terjatuh pada kekufuran, karena ya mereka memiliki bagian dari bagian-bagian dunia, lalu dia pun lebih mencintai bagian dunia tersebut daripada agamanya. Ya. Jadi tidak bisa dijadikan alasan ketika orang melakukan kekufuran ya hanya karena kekhawatiran dia kehilangan dunia. Ya, karena kehilangan dunia lalu dia melakukan kekufuran lalu dia minta diuzur. Oh, saya melakukan ini karena khawatir nanti jabatan saya hilang dan lain sebagainya. Yang demikian tidaklah diberikan uzur. Ya, karena di dalam ayat ini yang dikecualikan oleh Allah itu adalah orang yang apa? Yang dipaksa saja. Adapun orang yang melakukan kekufuran karena dunia, memang itulah alasan mereka. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Ya. Yang demikian ini, ini kekufuran yang mereka lakukan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya. Walaupun nanti di sini ya perlu kita sampaikan di sini barakallahu fikum bahwa Syekh ini hanya ingin menjelaskan ya atau membantah keyakinan sebagian orang bahwa pembatal keislaman ini hanya berlaku ketika seseorang itu meyakini pembatal-pembatal tersebut. Ya. Adapun orang yang melakukannya tanpa keyakinan, maka tidak dikafirkan. Kata beliau, tidak seperti itu. Ya, yang diberikan uzur adalah orang yang melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran karena dipaksa saja. Adapun ada orang yang melakukan kekufuran, ya, mengucapkan suatu kalimat kufur, ya, karena alasan dunia atau hanya sekedar bercanda saja, maka ini ya tidaklah lepas dari vonis kekufuran. Yang lepas dari vonis kekufuran hanyalah orang-orang yang dipaksa. Ya. Ini yang ingin beliau tegaskan. Ya, jadi orang yang melakukan tindakan kekufuran atau mengucapkan kalimat kufur, ya karena ingin mendapatkan dunia, maka mereka dikafirkan walaupun mereka tidak meyakininya. Ya, tidak meyakini kekufuran tersebut. Qala wa qawluhu wa kulluha min a'dami ma yakunu hadaran. Ya, ma yakunu khataran. Kemudian beliau mengingatkan tentang 10 pembatal keislaman ini, semuanya termasuk perkara yang paling besar bahayanya. Fa kullu hadhihi an-nawaqit al-ashrah min a'dami ma yakunu khataran. Fahiya akhtarul umur wa adarrul asya' wa a'dhamul mubiqat wa akbarul muhlikat. Maksudnya, maka setiap dari 10 pembatal keislaman ini termasuk perkara yang sangat berbahaya. Ya. Dan perkara yang paling memudaratkan dan yang paling besar, ya, kebinasaan yang paling besar, ya, dan perkara yang mencelakakan yang paling besar. Jadi 10 perkara yang disebutkan oleh beliau ini adalah perkara yang paling parah dari pembatal-pembatal keislaman. Qala wa qawluhu wa min akthari ma yakunu wuqu'an. Kemudian bukan hanya 10 perkara ini adalah perkara yang paling besar, tapi dia juga termasuk perkara yang paling banyak terjadi. Ya, ijtama'a fiha amron. Kata beliau, dari ucapan beliau, wa min akthari ma yakunu wuqu'an, ya, termasuk perkara yang banyak terjadi, padanya terkumpul beberapa, 2 perkara. Al-amrul awal anha akhtaru ma yakun, wal-amrul thani anha akthar, ya, ma yakunu wuku'an, fataqa'u kathiran. Ya. Dari ucapan beliau ini, kita bisa dapatkan 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa 10 pembatal keislaman ini adalah pembatal yang paling berbahaya. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa 10 pembatal keislaman ini merupakan pembatal yang paling banyak terjadi. Ya. Lantas kenapa? Kalau misalnya dikatakan bahwa 10 pembatal keislaman ini adalah yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi, فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَخْطَرُ مَا يَكُونُ عَلَى الْإِنسَانِ وَأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا يَكُونُ وُقُوعًا فِي النَّاسِ فَهَذَا يَسْتَجْلِبُ الْخَوْفُ مِنْ هَذِهِ النَّوَاقِدِ. Ya, fahadha yastajribul khawfa min hadhihi an-nawaqid wa li hadha qala fayanbaghi lil muslim an yuhadhdhiraha. Apabila engkau sudah mengetahui bahwa perkara-perkara ini, 10 pembatal keislaman ini adalah perkara-perkara yang paling berbahaya bagi manusia dan dia paling banyak terjadi, ya, di tengah-tengah manusia, maka ini melahirkan rasa takut, rasa kekhawatiran terhadap pembatal keislaman ini. Oleh karena itulah beliau mengatakan fayan bagi lil muslim an yuhadziroha. Ya, maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk mewaspadainya. Ya, jadi 10 pembatal keislaman ini adalah perkara yang paling banyak terjadi dan paling berbahaya. Oleh karena itu, seseorang hendaknya mewaspadainya dengan kewaspadaan yang sungguh-sungguh. Qalu fayan bagi lil muslim an yuhadziroha wa yakhafa minha ala nafsiha. Au yahdharuha, ya. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk mewaspadainya dan mengkhawatirkan atau merasa takut terhadap pembatal keislaman ini. Qala walil musannif rahimahullahu taala fi kitab at-tauhid, ya, babun adzimun nafi'un muhimmun lil ghayah bi unwani babul khaufi minasyirk. Yani Syekh Muhammad bin Wahhab, kata beliau dalam kitabnya Kitab at-tauhid, beliau membawakan satu bab yang sangat agung dan bermanfaat, ya, yang berjudul bab al-khawfu minasyirk, bab takut kepada kesyirikan. Wa arada fihi qaulallahi azza wa jal wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lalu dalam bab tersebut, Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah aku dan keluargaku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Wa naqala an Ibrahim At-Taimi qawlahu man ya'man minal bala'i ba'da khalilillahi Ibrahim. Lalu beliau pun menukilkan ucapannya Ibrahim At-Taimi, ya, beliau mengatakan, ini Ibrahim At-Taimi mengatakan, maka siapa yang merasa aman dari musibah setelah Khalilullah, setelah kekasih Allah Ibrahim, maksudnya kata Ibrahim At-Taimi ini, Ibrahim saja mengkhawatirkan dirinya terjatuh pada kesyirikan. Sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajrubni wa baniya an na'budal asnam." Maka terlebih lagi kita yang tentu keadaannya ya jauh dibandingkan Nabi Ibrahim alaihi salam, tentu lebih khawatir lagi. Ya, lebih khawatir lagi. Qala fa idza kana Ibrahim alaihi salam Imamul Hunafa, ya, alladhi khatamal asnam biyadihi khafa wa qala wajrubni wa baniya an na'budal asnam rabbi inna hunna adlalna katsiran minan nas. Apabila Ibrahim alaihissalam, imamnya kaum Hunafa, yang dia telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya, dia merasa khawatir dan mengatakan, "Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari mengibadahi berhala. Robku, sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan kebanyakan manusia." Ini diucapkan oleh Ibrahim yang merupakan imam tauhid. Faman ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Maka apakah pantas seseorang itu merasa aman dari kesyirikan setelah Ibrahim alaihissalam saja ya merasa khawatir dirinya terjatuh pada kesyirikan. Ya. Jadi kita hendaknya mengkhawatirkan diri kita terjatuh pada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman kita. Karena Ibrahim alaihissalam saja merasa khawatir, maka bagaimana dengan kita yang tentu kondisinya jauh di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala walidzalika idza 'alima al-muslimu khuturata hadhihi al-umur wa annaha a'dhamu ma yakunu khataran wa aktsaru ma yakuna wa yakunu wuqu'an fa hadha yajlibu lil qalbi al-khawfa min hadhihi an-nawaqid wa syiddatul hadzi minha. Oleh karena itu, apabila seorang muslim mengetahui bahaya perkara-perkara ini, bahwa dia adalah perkara yang paling besar bahayanya dan paling banyak terjadi di tengah-tengah manusia, maka pengetahuannya tentang permasalahan ini melahirkan rasa takut, ya, kekhawatiran terhadap pembatal-pembatal ini. Kita tahu bahwa perkara ini adalah perkara yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi di tengah-tengah manusia, maka ini melahirkan rasa takut kita, ya, rasa khawatir kita terjatuh kepada pembatal keislaman ini. Demikian juga melahirkan syiddatul hadri minha, ya, kewaspadaan yang teramat sangat terhadap pembatal keislaman ini. Ya. Jadi jangan menganggap remeh, ya. Jangan menganggap remeh, karena perkara ini adalah perkara yang paling parah dan juga perkara yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Kemudian qauluhu na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabih. Kemudian beliau mengatakan, dan kita berlindung kepada Allah dari perkara yang menyebabkan murka Allah dan menyebabkan kerasnya siksaan Allah. Khatamal musannifu rahimahullahu ta'ala bihadihi da'wah al-azimah al-mubarakah. A'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi wa hadhihi al-ashara al-madhkurah ya hiya a'zamu mujibati ghadabillah. Ya, dari ucapan Syekh di sini, ya, beliau menutup risalahnya dengan doa. Kami berlindung kepada Allah dari perkara yang menyebabkan murka Allah dan menyebabkan kerasnya siksa Allah. Ya. Kata beliau di sini, fa hadhihi al-ashara al-madhkurah hiya a'zamu mujibati ghadabillah. Maka 10 perkara pembatal keislaman ini merupakan perkara terbesar yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi banyak hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, namun yang paling besarnya adalah 10 pembatal keislaman ini, kata beliau. Wa qauluhu wa sallallahu alaihi ala khairil khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa kadzalika khatama bisalati wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menutup risalah beliau ini dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza nasilu ila khitamil kalami ala hadhihi risalah al-qayyimah nawaqid al-islam li syekh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dengan demikian sampailah kita kepada penutup, ya, risalah yang sangat berharga ini, risalah nawaqid al-islam karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa nas'alullah al-karim rabbal arshil adhim ay yu'idhana ajma'in min nawaqidil islam wa an yahfadh lana dinana. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang menguasai arsy yang sangat agung, agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari pembatal-pembatal keislaman ini dan menjaga agama kita. Ya. Kemudian beliau menutup kajian beliau dengan doa, Allahumma ihfadna bil islami qa'imin, wahfadna bil islami qa'idin, wahfadna bil islami raqidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dinana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'altil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wa minal faqri. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Na'udzu bi'izzatika la ilaha illa ant an tudillana. Fa antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, beliau menutup isyarah ini, menutup syarah beliau dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dengan demikian selesai kita dari syarah Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah. Karya Syekh Nawaqidul Islamnya ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Adil Muhsin Al-Badr. Selesai kita dari kitab, namun insyaAllah akan ada tambahan ya, yang berkenaan dengan takfir mutlak dan takfir muayyan. Ini perlu kita sampaikan agar tidak serampangan dalam mengkafirkan. Ya, karena di sana para ulama menyebutkan bahwa apa yang kita sebutkan ini adalah takfir mutlak. Bahwa orang yang terjatuh pada perkara tersebut, dia telah terjatuh pada kekufuran. Namun ketika dibawa kepada individu tertentu, ada orang-orang yang melakukan perkara tersebut, apakah dia kafir atau tidak, maka ini sudah masuk ke dalam bab takfir muayyan, mengkafirkan individu tertentu. Nah, ini ada kaidah-kaidahnya, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, dan ada mawani, pencegah-pencegah yang harus dihilangkan. Baru kemudian dia bisa divonis sebagai seorang yang kafir. Baik, ya, ini insya Allah kita akan jadikan pembahasan khusus pada esok hari, bi'idznillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita ya untuk membahas takfir muayyan, ya, takfir mutlak dengan takfir muayyan. Ya, takfir yang sifatnya umum dengan takfir yang sifatnya kepada individu tertentu. Baik, insyaallah besok kita akan bahas ini semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.